Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pada pelajaran yang ke-18 ya. Ad-darsu ats-tsamina asyara, pelajaran yang ke-18. Qala al-mudarrisu, berkata Pak Guru, kam akhun laka ya Muhammadu, berapa saudara milikmu wahai Muhammad, berapa saudaramu wahai Muhammad? Qala Muhammadun, Muhammad berkata menjawab, li akhun wahidun, li milik saya atau saya mempunyai, akhun wahidun, satu orang saudara, seorang saudara, hanya satu jumlahnya. Qala al-mudarrisu, kemudian mudarris bertanya kembali, wa kam ukhtan laka, dan berapa saudarimu, saudari milikmu atau saudarimu? Qala Muhammadun, Muhammad berkata menjawab, li ukhtani, milik saya atau saya mempunyai ukhtani, dua saudari, dua orang saudari. Qala al-mudarrisu, mudarris berkata bertanya kembali, kam ajalatan lid-darajati, berapa roda, berapa jumlah roda pada sepeda itu ya Hamidu wahai Hamid? Qala Hamidun, laha ajalatani, laha ajalatani, sepeda itu mempunyai dua roda. Ajalatani maknanya dua roda. Qala al-mudarrisu, kam aidan fis sanati ya Zakaria, berapa aid dalam satu tahun, berapa jumlah aid, hari raya dalam satu tahun wahai Zakaria? Qala Zakaria, fis sanati aidani, dalam satu tahun ada dua aid, dua hari raya. Huma Aidul Fitri wa Aidul Adha, keduanya, kedua Aid tadi adalah Aidul Fitr dan Aidul Adha. Qala al-mudarrisu, ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, wahai Ibrahim, ayahmu adalah seorang pedagang besar. Kam matjaran indahu, berapa tempat dagang miliknya? Matjarun, tempat untuk berdagang, mungkin toko atau semisalnya. Ini ditanyakan, kam matjaran indahu, berapa matjar, berapa tempat dagang padanya, miliknya? Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, indahu matjarani kabirani, Ibrahim itu mempunyai dua tempat dagang, kabirani, yang besar. Ibrahim menjawab, dia mempunyai, yaitu ayah, ayah dari Ibrahim, ayahnya, ini mempunyai dua tempat dagang yang besar. Qala al-mudarrisu, kam nafidatan fi ghurfatika, berapa jendela, berapa jumlah jendela, fi ghurfatika, di kamarmu, ya Ismailu wahai Ismail. Ditanyakan, kam nafidatan fi ghurfatika, berapa jendela, berapa jumlah jendela di kamarmu? Qala Ismailu, Ismail berkata menjawab, fiha nafidatani, padanya, pada kamar saya itu ada nafidatani, dua jendela. Qala al-mudarrisu, liman hadzani daftarani, milik siapa dua buku tulis ini? Hadzani daftarani, dua buku tulis ini. Qala Aliun, Ali berkata menjawab, huma li, keduanya, kedua buku tulis itu, li, milik saya. Ya, jadi huma ini dhamir menggantikan hadzani daftarani. Ya. Yang berikutnya, qala al mudarrisu liman hatanil mistaratani, milik siapa dua penggaris ini? Hatanil mistaratani, dua penggaris ini. Qala Yunusu, Yunus berkata menjawab, huma li, keduanya, kedua penggaris tersebut adalah milik saya. Di pelajaran ini tadi ditunjukkan beberapa isim yang menunjukkan makna dua, menunjukkan sesuatu, makna dari isim-isim tersebut yang berjumlah dua. Contoh tadi ada ukhtani, dua saudari. Ajalatani, dua roda. Aidani, dua aid, dan seterusnya. Jadi isim-isim ini pada lafadznya, pada bentuknya, ini sudah menunjukkan makna jumlahnya ada dua. Jadi makna dari isim, sebagaimana makna asalnya, kemudian itu menunjukkan jumlahnya ada dua. Dua saudari misalkan, atau dua roda, atau yang semisalnya. Tanpa, ya, tanpa menyebutkan angka dua atau bilangan dua. Jadi tidak disebutkan, kalau dalam bahasa Indonesia kan misalkan dua saudara, dua saudari, dua roda, ataupun yang semisalnya. Di situ disebutkan angka atau bilangannya dengan lafaz dua. Tapi dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan sesuatu yang jumlahnya dua, ini tidak perlu, ya, tidak perlu menyebutkan angka atau bilangan dua. Jadi dalam bahasa Arab, angka atau bilangan dua itu lafadznya adalah isnani. Untuk yang muzakkar, atau isnatani untuk yang mu'annas. Ini angka atau bilangan dua. Ya, isnani atau isnatani, ini bilangan dua. Nah, kemudian tadi menyebut sesuatu, menyebut suatu isim, ya, menyebut suatu isim yang itu jumlahnya ada dua, maka tidak perlu menyebutkan angka isnani ataupun isnatani ini. Cukup dengan bentuk-bentuk sebagaimana yang ditunjukkan dalam contoh ini, itu sudah menunjukkan jumlah dua. Nah, asalnya itu dibentuk dari isim mufradnya. Isim mufrad, ya, isim yang menunjukkan jumlahnya satu. Ya, misalkan tadi ada contohnya ukhtun, ya, ukhtun, saudari, satu orang saudari. Jadi saudari, kemudian jumlahnya satu, ya, itu lafadznya adalah ukhtun. Kemudian dari ini dibentuk, yakni dengan menambahkan di akhir isim mufrad tersebut huruf alif dan huruf nun. Menambahkan pada akhir dari isim mufrad tersebut huruf alif dan huruf nun, sehingga dari ukhtun akan menjadi ukhtani. Bentuknya, lafadznya akan menjadi ukhtani. Ketika sudah ditambahkan huruf alif dan huruf nun pada akhir isim mufrad tersebut sehingga menjadi ukhtani, maka di sini sudah menunjukkan jumlahnya dua. Jadi artinya, maksudnya apa? Dua saudari, dua orang saudari. Ini. Jadi tidak perlu disebutkan angkanya. Tidak perlu misalkan ukhtani, isnatani. Ini tidak perlu. Cukup dengan menambahkan alif dan nun pada akhir isim mufrad, itu sudah menjadi bermakna dua. Dua saudari. Ajalatun. Jadi pada contoh yang berikutnya, ajalatun, ya, menjadi ajalatani, dua roda. Atau tadi ada aidun. Aid. Ya. Aidun. Ini aid. Satu hari raya. Satu aid. Itu mufradnya. Aidun. Kemudian dibentuk. Untuk menunjukkan makna dua. Jumlahnya ada dua. Dua aid. Dua hari raya. Maka ditambahkan huruf alif dan huruf nun pada akhir isim mufrad tersebut. Sehingga menjadi aidani. Ini menjadi aidani. Dua aid. Dua hari raya. Ini. Jadi penambahan alif dan nun pada akhir isim mufrad ini menunjukkan, menjadikan isim tersebut bermakna jumlahnya ada dua. Makna secara asal tetap ya, ukhtun saudari, kemudian aidun itu hari aid, hari raya, kemudian jumlahnya menjadi dua. Ukhtani, dua saudari. Aidani, dua aid, dan seterusnya. Dan ini berlaku pada isim yang muzakkar untuk yang laki-laki, maupun yang mu'annas untuk yang perempuan. Kalau yang muzakkar, sebagaimana dicontohkan pada lafaz aidun, ya, menjadi aidani. Matjarun menjadi matjaroni. Ya, daftarun ya, menjadi daftaroni. Ataupun misalkan kitabun menjadi kitabani. Dua kitab. Ini untuk yang muzakkar. Jadi tinggal menambahkan pada akhir mufrad tersebut huruf alif dan huruf nun. Dan tentunya yang sebelum alif harus di fathah. Ya. Aidun menjadi aidani. Kitabun menjadi kitabani. Adapun pada isim yang mu'annas juga sama. Artinya langsung ditambahkan dengan alif dan nun. Ya. Secara umum, ya, isim-isim yang mu'annas ditandai dengan adanya ta'nif atau ta' marbutoh di akhir isim tersebut. Tadi dicontohkan pada kata ajalatun, ya, roja, ataupun ukhtun, ini juga mu'annas ya. Tapi untuk yang berupa tak marbutah, misalkan tadi pada kata ajalatun, ini roda. Ketika dibentuk untuk menunjukkan jumlahnya dua, maka langsung ditambahkan huruf alif dan nun pada akhir ajalatun tersebut. Sehingga menjadi ajalatani. Jadi taknya tetap ada, tidak dihilangkan. Jadi ajalatani. Ini. Misalkan, contoh yang lain. Talibatun, siswi, pelajar putri. Talibatun, dengan tak marbutah pada mufradnya. Atau tak taknif. Kemudian dibentuk untuk menunjukkan jumlahnya dua. Maka menjadi apa? Talibatani. Taknya tetap ada. Kemudian sesudah tak baru ditambahkan alif nun. Talibatani. Dua pelajar putri. Ya, kalau yang putra talibun menjadi talibani. Dua pelajar putra. Kalau yang putri talibatun menjadi talibatani. Jadi tak taknif tetap ada, tidak dihilangkan. Ya, ketika dibentuk untuk menunjukkan jumlah dua ini. Jadi kaidah tadi, pembentukan isim yang dari mufrad kemudian dibentuk untuk menunjukkan jumlah dua ini dengan menambahkan huruf alif dan huruf nun pada akhir isim mufrad tersebut, dan itu berlaku untuk yang mudzakkar maupun yang mu'annas. Sama. Ini. Nah, kemudian isim yang semacam ini, isim yang menunjukkan jumlahnya dua, ya, dengan menambahkan alif dan nun pada akhir isim mufrad, ini disebut dengan isim mustanna, ya, al mustanna, ya, ini. Jadi kalau isim dilihat dari jumlahnya, nanti akan terbagi menjadi tiga macam. Ya. Dua itu sudah dibahas pada beberapa pelajaran sebelumnya, sejak awal sampai sebelumnya kemarin. Kemudian yang satu yang baru dibahas saat ini. Ini. Yang pertama isim mufrad, ya, al-mufradu, mufrad. Isim yang menunjukkan jumlah satu. Ini disebut dengan isim mufrad. Seperti kitabun talibun ukhtun ajalatun. Ini isim mufrad menunjukkan sesuatu yang jumlahnya satu. Kemudian ini yang dibahas sekarang adalah isim mutsanna, isim yang menunjukkan jumlahnya, isim yang menunjukkan sesuatu itu berjumlah dua. Menjadi kitabani, aidani, ukhtani, ajalatani. Ini bermakna bahwa sesuatu tersebut jumlahnya ada dua. Ini disebut sebagai isim mutsanna. Kemudian jenis yang ketiga adalah jamak. Adapun jamak ini juga sudah dibahas pada beberapa pelajaran sebelumnya. Kalau jamak ini isim yang menunjukkan sesuatu yang jumlahnya tiga ataupun lebih. Ini tidak terbatas dari tiga, empat dan seterusnya sampai tidak terbatas. Ini jamak. Jadi ada tiga pembagian isim terkait dengan jumlahnya. Isim mufrad, isim mutsanna dan isim jamak. Dan yang dibahas saat ini adalah yang kedua, yaitu isim mutsanna yang menunjukkan bahwa sesuatu itu jumlahnya ada dua. Dan cara pembentukannya, ya sekali lagi ya, cara pembentukannya dengan menambahkan huruf alif dan huruf nun pada akhir isim mufradnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi. Kemudian ada satu tambahan juga pada percakapan terakhir tadi dari yang disebut dalam daras ini disebutkan ya, dua percakapan terakhir ya. Ucapan mudaris liman hadzal daftarani, liman hadani ad-daftarani, kemudian dijawab huma li. Kemudian pertanyaan yang berikutnya liman hatani al-mistaratani, kemudian dijawab huma li. Dalam contoh-contoh yang terakhir ini disebutkan ada kata hadani dan juga hatani dari pertanyaan mudaris. Ya, hadani, kemudian hatani. Nah, kedua lafaz ini adalah termasuk isim isyarah. Isim isyarah. Sebagaimana hada atau hadihi. Itu kan isim isyarah. Isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dengan perantaraan indrawi. Ya, isim isyarah. Nah, karena yang digunakan di sini itu isim mutsanna terkait dengan mutsanna ad-daftarani al-mistaratani, sesuatu yang ditunjuk, sesuatu yang diisyaratkan dengan isim isyarah itu mutsanna, jumlahnya dua. Maka isim isyarah yang digunakan juga menyesuaikan menggunakan bentuk isim isyarah yang untuk mutsanna. Jadi isim isyarah untuk mutsanna, isim isyarah untuk menunjukkan, mengisyaratkan sesuatu yang berjumlah dua. Yakni lafadznya hadzani, ini untuk yang mudzakkar, kemudian hatani, ini untuk yang mu'annas. Ini ya. Jadi isim isyarah juga sesuai pembagian isim tadi, ada isim isyarah untuk yang mufrad, ada isim isyarah untuk yang jamak, yang itu sudah dibahas sebelumnya. Dan kemudian di sini ada pula isim isyarah untuk yang mutsanna, yakni hadhani dan hadani. Hadhani untuk mudzakkar dan hadani untuk yang mu'annas. Dan tentunya pada isim isyarah juga ada pembagian dari sisi jarak, qarib dan ba'id. Nah, yang di sini hadani dan hadani ini untuk yang qarib, untuk yang dekat. Seperti pada hadza ataupun hadhihi. Kemudian selain dari itu juga dari jawaban yang disampaikan tadi huma li. Ya, ketika ditanyakan liman hadzani daftarani ataupun liman hadzanil mistaratani, kemudian dijawab huma li. Di sini disebutkan huma, keduanya. Ya. Mereka berdua atau maksudnya keduanya. Keduanya apa? Ya tadi yang ditanyakan hadzani daftarani, dua buku tulis ini. ataupun hatanil mistorotani, dua penggaris ini. Nah, ini ketika digantikan dengan bomir, maka bomir yang digunakan juga sesuai bomir untuk yang musanna. Jadi bomir itu juga bermacam-macam sesuai dengan jumlahnya. Ada bomir untuk mufrad, misalnya huwa atau hiya, itu untuk yang mufrad yang jumlahnya satu. Huwa, dia, satu orang, mudzakkar, kemudian hiya, dia, untuk satu orang mu'annas. Ya. Ada pula dhamir untuk yang jamak, misalnya hum, mereka, untuk yang akil, ya, jamak, mudzakkar. Kemudian ada pula dhamir hunna, untuk yang jamak, mu'annas, yang akil. Ini. Dan ada pula dhamir untuk yang musanna, dhamir untuk yang menunjukkan jumlahnya dua di antaranya, yakni dhamir huma ini. Huma li, keduanya, kedua buku tulis tersebut ataupun kedua penggaris tersebut, ya, li milik saya. Dan di sini untuk dhamir musanna yaitu huma ini, dalam lafaz ini untuk yang musanna ini, assalamualaikum. Jadi dhamir untuk yang musanna ini tidak dibedakan lafaznya antara yang muzakkar dengan yang mu'annas. Hadzanid daftarani, ini kan muzakkar, digantikan dengan dhamir huma. Kemudian yang berikutnya, hatanil mistorotani, ini lafaz ini mu'annas, ya, mistorotani ataupun hatani, ini mu'annas, ya, perempuan. Kemudian digantikan dengan dhamir huma. Jadi di sini dhamirnya sama antara yang muzakkar dengan yang mu'annas untuk musanna. Ya, kalau dibandingkan pada yang mufrad kan dibedakan untuk yang muzakkar dengan huwa, untuk yang mu'annas dengan hiya. Pada yang jamak, jamak yang akil, juga dibedakan untuk yang muzakkar dengan dhamir hum, untuk yang mu'annas dengan dhamir hunna. Untuk yang mu'annas jamak, ya, akil dengan dhamir hunna, berbeda. Tapi untuk yang musanna ini dhamirnya sama, yakni huma. Ini beberapa penjelasan, ya, secara ringkas, secara umum terkait dengan apa yang disampaikan dalam pelajaran ini tentang isim musanna. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya. Ya, jadi penggunaan isim isyarah, penggunaan dhamir itu harus sesuai, ya, sesuai mungkin jumlahnya mufrad, musanna ataukah jamak, sesuai dengan jenisnya muzakkar ataukah muannas, dan mungkin sesuai dengan yang lainnya pula. Ini, ya, terkait nama orang. Misalnya, maksudnya? Misal iman memiliki dua saudara laki-laki. Ya, li akhawani, saya punya dua saudara laki-laki, li akhawani. Terus kalau nama ditambahi kata isim isyarah, apakah jadi, apakah tetap hadani atau hadani? Cuman kalimatnya bagaimana, artinya menyusun kalimatnya, maknanya, makna yang dimaukan seperti apa? Misal aku mempunyai dua saudara laki-laki ini. Iya, mungkin kalimatnya agak disusun kembali. Dua orang saudara ini adalah saudara saya. Ya, dalam bahasa Arab, ya mungkin kalimatnya nanti, ya, hadzani al akhwani li, dua orang saudara ini adalah milik saya. Dua orang saudara ini adalah saudara saya. Maknanya dalam bahasa Indonesia seperti itu, ya. Hadzanil akhwani, dalam bahasa Arab, hadzanil akhwani li. Ini mungkin bisa. tapi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih mudah dikatakan dua orang saudara ini adalah saudara saya, adalah milik saya, kan kurang lazim ya. Ya bisa, tapi kurang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, dua orang saudara ini adalah saudara saya. Tapi dalam bahasa Arab boleh dengan li tadi. Hadhanil akhawani li. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini satu tambahan juga untuk yang akhon. Kalau tadi ada contoh ukhtun, saudari ya, perempuan, dibentuk mutsanna menjadi ukhtani, menambahkan alif dan nun pada huruf akhirnya. Tapi kalau yang laki-laki yang akhun, saudara laki-laki, ya, akhun, ya, ini ketika dibentuk mutsanna menjadi akhawani. Akhawani, jadi ada wawunya. Jadi tidak langsung akhun menjadi akhoni. Ya. Kalau diterapkan persis seperti kaidah, ya, yang nampak, ya, mestinya atau yang nampak dari akhun itu akan menjadi akhoni. Sesuai kaidah musanna tadi. Pembentukan musanna dari mufrad kemudian menambahkan alif nun. Dari akhun tambahkan alif nun di akhir, ya, hasilnya akan menjadi akhoni. Tetapi yang seperti ini tidak benar, ini keliru. Ya, maksudnya apa tadi? Dari akhon, saudara laki-laki, ketika dibentuk musanna, itu hasilnya akan menjadi akhawani. Jadi ada muncul huruf wawu sebelum menambahkan alif nun. Kenapa demikian? Karena pada asalnya, aslinya, lafad akhon tersebut itu ada wawunya. Jadi lafad asalnya, lafad asal dari akhun itu ada wawu, wawu yang ada di akhir pada isim tersebut. Jadi aslinya adalah akhawun. Jadi akhun itu aslinya adalah akhawun, ada wawu yang ada di akhir dari isim tersebut. Kemudian wawunya dihilangkan. Pada bentuk mufrad itu wawunya dihilangkan. Dari akhawun menjadi akhun. Ini. Aslinya akhawun, ada wawu di akhir, kemudian wawunya dihilangkan menjadi akhun. Nah, kemudian dari akhun dibentuk menjadi mutsanna. Ketika dibentuk menjadi mutsanna, maka apa? Wawu itu muncul kembali. Ini. Wawu yang ada pada aslinya tadi, ini muncul kembali. Tidak dihilangkan. Jadi dimunculkan kembali, didatangkan kembali. Sehingga bentuk mutsanna dari akhun menjadi akhawani. Ada wawunya. Ya. Ini untuk beberapa kata tertentu ya. Beberapa kata tertentu seperti ini. Tidak banyak, hanya tertentu. Salah satunya adalah akhun ini. Ketika dibentuk mutsanna muncul kembali wawu yang ada di akhir dari isim tersebut. Dan itu bukan wawu tambahan. Justru wawu itu adalah huruf asli dari kata akhun tersebut atau akhawun itu tadi. Ini ya. Baik. Ini untuk tambahan penjelasan ya pada kata ini. Ini khusus, hukum khusus, pada kata tertentu. Dan kalau dilihat juga berarti dia tetap menerapkan kaidah musanna. Tetap menerapkan kaidah pembentukan musanna sebagaimana asalnya. Ya, pembentukan musanna tadi bagaimana? Menambahkan alif dan nun pada akhir isim mufradnya. Pada akhun yang aslinya akhawun ditambahkan alif nun menjadi akhawani. Jadi tetap sesuai dengan kaidah asalnya. Menambahkan alif nun pada akhir mufradnya. Dan itu diambil dari yang asli tadi ya, ada wawu. Jadi akhawani. Dua saudara laki-laki. Untuk tambahan keterangan tentang lafaz ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Awalan, tamarinu latihan-latihan. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Musta'milan al-musanna, dengan menggunakan isim musanna, dengan menggunakan bentuk musanna. Ya. Contoh. Awalan yang pertama, kam qalaman indaka, berapa pena milikmu? Dan dijawab, yang ditanyakan adalah kolam, pena. Dijawab dengan bentuk musanna dengan jumlah dua. Maka kalimatnya, jawabannya menjadi, indi. Ya. Dari indaka pada pertanyaan, maka yang ditanya menjawab dengan kata, indi. Ya. Dhamirnya disesuaikan. Indaka, kaf untuk mukhatab, ya, pihak kedua, orang kedua. Ada punya menjawab, menggantinya dengan ya, untuk mutakalim, orang pertama. Indi, saya mempunyai, ya, qalamani, dua pena. Ini, dijawab dengan musanna. Qalamani. Ya. Indi, qalamani. Saya mempunyai dua pena. Ya. Contoh yang berikutnya. Kam kitaban indaka, berapa kitab milikmu? Maka dijawab, indi kitabani. Dari kitabun menjadi kitabani. Ini ya, seperti ini. Saya mempunyai dua kitab. Berikutnya dicoba. Kam saburatan fi faslikum. Yeah. Berapa papan tulis yang berada di kelas kalian? Fi faslina saburatani. Ya, yeah. Fi faslina saburatani. Right. Di kelas kami ada dua papan tulis. Iya. Yeah. Berikutnya. Kam rialan indaka, indaki al ana ya Laila. Ya, ya, di sini kan yang dipanggil Laila, ya, ya Laila, wahai Laila. Laila kan perempuan, sehingga tadi indaki kasnya di kasroh karena yang diajak bicara kan perempuan. Ya, kalau yang diajak bicara Laila, kalau yang diajak bicara laki-laki, benar dengan fathah indaka. Tapi kalau yang diajak bicara perempuan, menjadi kasroh indaki. Ya. Jawabannya, Laila menjawab, indi kam rialan, berarti indi rialani. Indi Laila indi. Iya, Lailanya tidak usah disebut. Oh, iya. Karena ini ucapan Laila. Indi rialani. Iya, benar. Rialani. Ini jawabannya. Indi rialani. Kalau ditambahi al-ana juga? Boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi yang pokok kan ini, indi rialani. Ditambahkan al-ana boleh. Sesuai dengan yang ditanyakan tadi, ya. Kam rialan indaki al-ana ya Laila, berapa rial yang ada padamu sekarang ini, wahai Laila? Laila kan ditanya seperti ini. Lalu Laila menjawab, indi rialani. Saya mempunyai dua rial. Al-ana, sekarang. Sekarang, saat ini, saya mempunyai dua rial. Ya. Boleh ditambahkan al-ana. Ini seperti pada pertanyaan tadi, boleh ditambahkan, tetap disebutkan al-ana, boleh dihilangkan, tapi maksudnya tetap sama, ya, disebutkan al-ana ataupun tidak dalam jawaban, maksudnya, maknanya tetap sama. Pada saat ini, pada saat itu diucapkan oleh Laila, dia hanya punya dua rial. Ini, ya. Jadi jawaban itu tentunya terkait dengan apa yang ditanyakan. Berikutnya. Kam uftan laka ya Aliyun. Aliyu. Ya Aliyu. Berapa saudari yang kau miliki, wahai Ali? Li. Li. Uftani. Ya. Aku memiliki dua saudari. Ya. Baik. Li uftani. Berikutnya. Kam. Kam. Amman. Amman. Laki. Laki. Aminah, karena yang dipanggil. Oh, iya. Kam. Amman. Laki. Ya. Aminatu. Aminatu. Aminatu. Ya. Yeah. Berapa? Berapa. Paman. Berapa ya? Paman. Yang kamu punya. Yang kamu punya, wahai Aminah. Ya. Yeah. Dijawab apa? Li. Li. Amman. Iya. Yeah. Terus. Benar. Amman. Amani. Iya. Yeah. Amani. Ini. Tambahkan alif nun ya. Dari amun menjadi amani. Li. Amani. Ini. Mungkin untuk sekedar apa diketahui, kalau dalam pertanyaan ini isim-isim yang disebutkan sesudah kam itu memang di fathah tanwin, dan itu nanti insya Allah ada penjelasannya pada tamrin yang berikutnya ya. Jadi dibaca misalnya kam kolaman, kam kitaban, dan seterusnya. Kolaman, kitaban, saburatan, huruf akhirnya dibaca dengan fathah tanwin karena dia terletak sesudah kam untuk menjelaskan kam. Berapa pena, berapa kitab, berapa papan tulis, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika dibentuk menjadi musanna dari isim-isim tersebut, ya, untuk memudahkan, kembalikan dulu ke asalnya dengan dhammah. Qolaman. Asalnya qolaman karena terletak sesudah kam tadi ya, kam qolaman. Dan kembalikan ke dhammah dulu. Dari qolaman menjadi qolamun. Ya, kemudian dari qolamun baru tambahkan alif nun sehingga menjadi qolamani. Ini cara yang nampak yang mudah seperti ini. Kam kitaban. Ya, berapa kitab? Maka kitaban lafalnya dikembalikan ke asalnya dengan dhammah menjadi kitabun. Kemudian baru ditambahkan alif dan nun menjadi kitabani. Jadi caranya yang memudahkan ya seperti itu. Jadi asalnya kitabun, qolamun, saburatun, kemudian dibentuk mutanna menambahkan alif nun menjadi kitabani, qolamani, saburatani, dan seterusnya. Ya. Tentang sebab kenapa itu dibaca dengan fathah ya, nanti akan dijelaskan insya Allah lebih rinci. Ya. Tentunya tadi itu terkait dengan adanya kam. Ya, kam kitaban, kam rialan. Pertanyaan dengan kam ya. Gitu. Nanti insya Allah ya. Ya, apakah ada nanti suatu kata yang setelah kam tidak fathah? Yang nampak secara zahir mungkin ada, tapi ada penjelasan di sana. Ini kaidah secara asal, secara umum demikian. Jadi yang sesudah kam itu di fathah, tanwin. Ya. Huruf akhirnya. Huruf akhirnya fathah tanwin. Ini kaidah secara umum, secara asal ya. Adapun nanti pada keadaan tertentu, kondisi tertentu, ya mungkin bisa berbeda. Tapi itu pun ada penjelasannya. Ya, ada penjelasannya. Tidak langsung kemudian sesuka hati mengubahnya, tidak, tapi ada penjelasannya, ada sebab musababnya. Tapi secara umum, secara asal, yang sesudah kam itu di fathah tanwin seperti pada dalam contoh-contoh ini. Ya, ini dulu untuk sementara, ini dulu, ini dipahami dulu. Itu ya. Berikutnya. Kam sodikon laka ya Muhammadu. Berapa sahabat yang engkau miliki, wahai Muhammad? Li Sodikoni. Yeah. Aku memiliki dua sahabat. Iya. Yeah. Berikutnya. Kam. Yeah. Liban. Jadi dan fikas likum. Iya. Yeah. Berapa siswa yang baru di dalam kelas kalian? Kelas kalian. Iya. Yeah. Jawabannya Fi faslina Talibani. Ya. Yeah. Kemudian ada jadidan menjadi jadidani. Iya, yeah, ikut menjadi musanna. Talibani jadidani. Fi faslina talibani jadidani. Di kelas kami ada dua siswa yang baru. Iya, ada dua siswa yang baru. Ini talibani jadi dani. Berikutnya. Kam masjidan fi qori qoriyat fi qoriyatika ya Zakaria. Berapa masjid di kampungmu wahai Zakaria? Ya, di desamu. Ya. Di desamu. Jawabannya Koriati di desa saya. Di desa saya ada dua masjid. Fi koriati masjidani. Ya, fi koriati masjidani di desa saya ada dua masjid. Ini. Berikutnya. Kam fundukon fi hadas syari'i. Ya, yeah, fi hadas syari'i. Ya. Yeah. Fi hadas syari'i. Ya. Yeah. Berapa hotel di jalan ini? Jalan ini. Ya. Yeah. Fihi. Ya, diganti dengan nomor H ya. Fihi. Fundukani. Ya, yeah. Fihi fundukani. Di situ, di jalan. Di jalan ini ada dua hotel. Ya, yeah. Fihi fundukani. Di jalan ini ada dua hotel. Berikutnya. Hiya itu menggantikan hada ini. Iya. Yeah. Nomor H. Fihi, haknya itu menggantikan hada syari'i. Hada. Baik. Kalau nanti hadihi? Ha, fiha. Fiha. Iya. Yeah. Sesuai dengan jenisnya ya. Hadha mudhakar digantikan dengan bomir yang mudhakar. Itu ha, fihi. Kalau hadihi mu'annas, maka digantikan dengan bomir yang mu'annas. Fiha. Seperti itu. Berikutnya. Kam ahon lagi ya Su'adu. Berapa saudara yang engkau miliki wahai Su'ad? Li akhwani. Iya. Aku memiliki dua saudari. Saudara. Laki-laki ya. Nah, di situ sesudahnya disebutkan al akhu, saudara laki-laki, musanna tu akhwa, ini musannahu ya, bukan tak ya. Musannahu akhwani. Jadi akhun atau al-ahu, bentuk musannanya adalah akhawani. Ada wawunya, tadi sudah dijelaskan ya. Ini, akhawani, dua saudara laki-laki. Tidak ada titik duanya. Musannahu. Ada yang ditanyakan dari ini, tamparan pertama? Kalau tidak ada, kita tambah satu tamrin ya. Yang kedua, tinggal membaca. Iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Ya, bacalah kalimat-kalimat berikut, kemudian artikan. Ya, sesuai dengan makna yang benar. Contoh. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Khalid mempunyai dua anak laki-laki, ibnani, ya, dua anak laki-laki, wa bintani, dan dua anak perempuan. Ya, dari ibnun menjadi ibnani. Kemudian dari bintun, anak perempuan, menjadi bintani. Ini. Contoh yang kedua. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Di rumah ini ada dua kamar yang besar. Ghurfatani, dua kamar. Kabiratani, yang besar. Dari ghurfatun, kabiratun, menjadi ghurfatani, kabiratani. Oke, berikutnya dibaca. Fatimatu laha tislani sogironi. Fatimah mempunyai anak gini. Dua anak. Putih apa? Tiflon laki-laki. Dua anak laki-laki yang kecil. Iya. Tiflani dari tiflon. Ya. Dua tiflon itu anak kecil laki-laki. Dua anak kecil laki-laki. Sogironi ini menekankan anak kecilnya. Baik. Ya. Tiflun saghirun, menjadi tiflani saghirani. Ya, berikutnya. Li aina ni. Ya. Wa udunani. Ya. Wa yadani. Ya. Warijalani. Ya. Aku memiliki dua mata. Ya. Dan dua telinga. Ya. Dan dua tangan dan dua kaki. Ya. Ainani dari ainun, mata. Udunani, dua telinga dari udunun. Yadani dari yadun, tangan. Rijalun dari rijalun, kaki. Kemudian kalau ini sekedar apa ya? Kalimat dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata dan itu hanya yang di akhir biasanya ya. Jadi saya mempunyai dua mata, dua telinga, dua tangan, dan dua kaki. Tetapi dalam bahasa Arab ya, itu sejak awal sudah menggunakan wawu. Ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Baik. Jadi selalu dihubungkan dengan wawu. Ini. Dalam penerjemahannya saja yang mungkin agak berbeda, tapi intinya maksudnya tetap sama. Berikutnya. Fi hadzal hayyi madrasatani. Di desa ini ada dua sekolah. Iya. Yeah. Madrasatani. Berikutnya. Salatul fajri rak'atani. Ya. Salat fajri fajar ada dua rakaat. Ya. Baik, berikutnya. Fil baiti miftahani. Ya. Rumah ini memiliki dua kunci. Ya. Baik, miftahani. Berikutnya. Liman hatani mil bakorotani. Ya. Milik siapa? Milik siapa? Dua sapi betina ini. Ya. Milik siapa dua sapi betina ini? Jawabannya. Rumah lil. Ya. Lil. Keduanya milik Pak Petani. Iya, yeah. Keduanya milik Pak Petani. Milik petani itu. Yeah. Milik petani itu. Ya, yeah. Jadi lamnya di tasjid ya, falahi. Ini petani. Kalau falah, ya, lamnya tidak tasjid, itu apa? Kebahagiaan, ya, ketenangan. Kebaikan ya. Sebagaimana pada lafaz salat itu ya hayya alal falah, itu lamnya tidak tasydid. Ya. Jadi kalau misalkan azan jangan keliru. Hayya 'alal falah. Ya. Nanti kalau keliru hayya 'alal falah. Artinya apa? Ayo, ayo menuju Pak Tani. Kan keliru ya. Ini. Jadi lamnya satu. Hayya 'alal falah. Kalau lamnya dua itu petani. Ini ya. Falah. Berbeda ya. Jadi ucapan itu harus tepat, harus benar. Satu huruf ya satu huruf, kalau dua huruf ya dua huruf. Ya. Ini. Jadi hati-hati ya, pengucapan itu di memang harus wajib untuk benar, untuk tepat. Berikutnya. Ahada nittabiba. Hada nit ya. Ahada nittabibani min Inggris. Apakah dua dokter ini dari Inggris? Yeah. La, tidak. Huma min Faransa. Keduanya dari Prancis. Iya. Yeah. Berikutnya. Fi qaryati masjidani shaghiratani. Roni. Yeah. Shaghirani. Di desaku yeah. Ada dua masjid yang kecil. Iya, yeah. Masjidani shaghirani, dua masjid yang kecil. Ada yang ditanyakan dari contoh-contoh ini tentang mustanna? Kalau masjidani shaghirani termasuk na'at manqut. Iya, yeah. Na'at manqut. Shaghirani itu na'atnya, sifatnya. Masjidani manqutnya. Yeah. Jadi ada beberapa contoh ya, na'at manqut. Ini nomor 10 ini. Kemudian nomor 2 tadi ghurfatani kabiratani. Nomor 3 tiflani saghirani. Ini. Jadi na'at man'ut, na'at itu mengikuti man'ut. Jadi yang sifat yang sesudah yang menunjukkan sifat itu yang ada di akhir saghirani kabiratani ini mengikuti man'ut, mengikuti kata yang sebelumnya. Termasuk di sini dari sisi musanna, ya. Karena yang sebelumnya itu bentuknya musanna, misalnya masjidani, tiflani, ghurfatani, ini kan bentuk musanna, maka na'atnya itu juga ikut menjadi musanna. Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh ini tadi. Menjadi kabirotani. Ini musanna, mengikuti ghurfatani. Saghirani, menjadi musanna, mengikuti tiflani ataupun masjidani. Ini. Jadi na'at itu mengikuti man'otnya. Menyesuaikan dengan man'otnya. Kalau man'otnya menjadi musanna, maka na'at juga ikut menjadi musanna. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Yang nomor 5 itu si hadal hayy itu, hayy itu desa juga nih. Al hayy itu kampung sebenarnya. Kampung. Iya. Berarti beda kali. Qaryah. Iya, kalau qaryah desa, kalau hayy kampung. Tapi ya mungkin tidak mutlak harus seperti itu ya. Qaryah kadang bisa diartikan negeri. Ya. Sesuai siaknya, sesuai konteksnya. Tapi keumumannya qaryah itu desa, ya. Hayy itu kampung. Tapi itu ya mungkin bisa saling menggantikan satu sama lain, tidak mutlak ya. Cuman keumumannya begitu demikian. Ada lagi yang ditanyakan? Dan mungkin pengertian desa ataupun kampung itu kan dalam lingkup di Indonesia ya. Di Jawa mungkin ya. Tapi kalau di Arab hayy atau qarya bisa jadi mungkin lingkupnya mungkin bisa agak berbeda dengan pengertian desa atau kampung di sini, bisa jadi. Tapi ini untuk terjemahannya memudahkan kita memahami. Jadi ketika mungkin disebut qarya atau mungkin ketika nanti bisa ke Arab ya, di sana ada qarya ya, bisa jadi tidak seperti desa yang di sini, dari mungkin sistem pemerintahannya ataupun keadaannya atau bagaimana, bisa jadi berbeda. Karena memang kondisi geografis, kondisi masyarakat mungkin juga ada perbedaan nih. Tapi ini secara umumnya demikian. Ya. Oke, jadi tetap dalam berbahasa, ya, menerjemahkan, mengalihbahasakan, memaknai satu kata itu juga tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi budaya, geografis, ataupun yang semisalnya. Ini juga harus diperhatikan. Ada lagi? Baik. Masih ada beberapa tamrin ya sebenarnya. Ada 3, 4, 5, 6. Tamrin ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam. Kalau yang ketiga tadi terkait dengan kam, ya, tadi sudah dibahas secara ringkas ataupun secara apa, umum, dan mungkin nanti insya Allah akan diulang kembali pada tamrin ketiga ini tentang kam dan isim yang sesudah kam. Jadi isim yang sesudah kam tadi di fathah, ya, tanwin, ini ditunjukkan ditunjukkan pada tamrin ketiga ini. Coba nanti dibaca, dipelajari, juga soal-soalnya dijawab ya. Kemudian tamrin keempat tentang isim isyarah untuk yang musanna, ya. Kemudian tamrin kelima, keenam, ya, tentang bentuk-bentuk isim-isim yang bentuk mutana ini. Oke, ya, coba dipelajari dulu tamrin-tamrin ini, latihan-latihannya dikerjakan untuk PR sebisa mungkin, semampunya. Nanti insya Allah pembahasan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Ini, kalau aku minggum untuk kekurangannya sampai ini dulu ke pagi ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.